Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Wa sallimna fid dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fid dunyana wa ukhrana. Wulan Ramadan temurune kitab Al-Qur'an. Tanggal pitulas diturunake wahyu kang kawitan kanggo pedoman tuntunan soho panutan. Wulan kang penuh berkah lan penuh ampunan. Poso Ramadan rukun Islam kang kaping papat. Sopo poso di ngapura dosa kang wis liwat. Amal ibadah ganjarane lipat-lipat. Iso njogo hawa nafsu lan syahwat. Poso Ramadan setahun namung sawulan. Wajib tindak nukang netepi syarat kanggo wong Islam. Mugi kita sedoyo saged netepi kewajiban. Ngekehno ibadah ono ing wulan Ramadan. Lailatul Qadar mu ono ing wulan Ramadan. Lewih mulia tinimbang saewu wulan. Podo temurun malaikat ora itungan. 10 dino kang akhir ono wulan Ramadan. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana.